بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada daras Ats-Tsamin, Ad-Darsus Tsaminu, pelajaran yang ke-8, tentang pembahasan yang di dalam pelajaran ini tentang isim ma'rifah dan nakirah. Kemarin sudah dibahas pada tamrin yang kedua pada pelajaran ini, pembagian isim dari sisi ini ada dua macam, yaitu ma'rifah dan nakirah. Kemudian disebutkan pula jenis-jenis ma'rifah. Ya, ada 7 jenis ma'rifah, yakni dhamir, alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang dipasangkan alif lam, isim yang diawali dengan alif lam, kemudian isim yang diidhofahkan pada ma'rifah, dan yang ketujuh adalah nakirah, maksudah bin nida', isim nakirah yang ditentukan atau yang dimaksud dalam nida', dalam seruan. Masing-masing sudah dijelaskan insyaallah. Kemudian pembahasan terkait dengan ini pada masih pada tamrin yang kedua, ya, kelanjutan yang kemarin. Al-ana hulla hadhihi tamarina. Al-ana sekarang hulla. Ya, itu telitilah atau periksalah atau analisalah ya, atau kerjakanlah latihan-latihan ini ya. Awalan yang pertama, hati salah satu amsilatin lin nakirati, berikan, datangkan 3 contoh untuk nakirah. Apa contohnya? Satu persatu mungkin, 2 isim yang nakirah. Ya, banyak sekali. Misalkan rojulun, baitun, bisa ditambahkan? Anta, anti. Anta itu bomir. Bomir ma'rifah. Yang nakirah. Nakirah. Contoh untuk isim yang nakirah. Kitabun. Kitabun. Satu lagi. Semua. Ya, masjidun, madrasatun, ustadun, mudarrisun. Itu. Tinggal sebutkan aja. Setiap isim yang ya secara umum ya keadaan akhirnya dengan tanwin itu ya sebagai ciri dari isim yang nakirah, ya semua isim ya, madrasatun, masjidun, kitabun, ya semuanya ya. Berikutnya contoh lagi, jabalun. Lagi satu lagi contoh, samaun. Ya, cantik. Baitun, lagi yang lain? Sayyaratun. Ya, ini. Jadi itu contoh untuk isim nakirah. Ya, banyak sekali, tidak terhitung. Tanian yang kedua, hati salah satu amsilatin. Berikan 3 contoh, datangkan 3 contoh. Ya, salah satu amsilatin. Likulli qismin min aqsamil ma'rifati. Likulli qismin, untuk setiap macam. Min aqsamil ma'rifati, dari macam-macam ma'rifah. Nah, kalau ini mungkin sebagiannya tertentu atau terbatas, tidak sebagaimana yang nakirah. Kalau nakirah tadi tidak terbatas jumlahnya, ya semua isim yang ada ya dalam secara asal ya nakirah tadi dengan tanwin yang di akhir tadi. Ini secara umum ya demikian. Nah, adapun untuk yang ma'rifah, bagaimana dijelaskan kemarin, ada macam-macam ma'rifah. Nah, maka nanti dilihat sesuai dengan masing-masing jenis, masing-masing macam ma'rifah tadi. Sekarang berikan contohnya dari masing-masing jenis ma'rifah. Yang pertama dhamir. Nah, kalau dhamir itu lafadznya terbatas, jumlah dhamir hanya terbatas, bisa dihitung. Baik itu yang dhamir muttasil ataupun yang dhamir munfasil, ya semuanya itu ada jumlahnya yang terbatas. Contohnya ana, anta, yang lain? Hua. Lainnya lagi apa? Nahnu, gantian bisa disebutkan. Kaf, ya. Ada lagi? Bomir ya. Nomer ta. Ganti ada? Hiya. Hua, ya. Jadi dhamir yang munfasil seperti ana, anta, huwa, anti, hiya, antum, nahnu, maupun yang iyaka, ya, dhamir munfasil yang mansub atau yang nasab seperti iyaka, iyaya, iyana, iyakum, iyahu, itu juga dhamir ya, itu juga termasuk ini, termasuk yang ma'rifah, maupun dhamir yang muttasil seperti dhamir ta, dhamir iya, dhamir kaf, dhamir wawu, dhamir nun, itu dhamir muttasil ya, ada 9 jumlahnya. Dhamir muttasil ya, ada 9 jumlahnya. Dhamir ta, dhamir wawu, dhamir alif, dhamir kaf, dhamir ya, dhamir ha. Kemudian apa lagi? Ha, kemudian na, kemudian bomir nun, ya, ada 9 yang muttasil. Jadi kalau bomir terbatas jumlahnya. Ini. Kemudian untuk contoh untuk alam. Alam ini nama. Ini juga tidak terbatas. Ya, nama orang, nama tempat, ya, tidak terhitung jumlahnya. Contohnya beberapa mungkin? Muhammadun. Muhammadun lagi? Idrisun. Idrisu ya. Idrisu. Sandi, contoh yang lain? Ramadan. Ramadanu? Syawalun. Ya, nama-nama bulan. Ganti lagi. Indonesia. Lagi, satu lagi. Al-Madinatu. Ya, kalau kota Madinah, Al-Madinatu. Dengan alif lam ya. Tapi itu termasuk alam, nama. Ya, Al-Madinatu. Kota Madinah. Kota Nabawi ya. Berikutnya, jenis ma'rifah yang berikutnya ismul isyarati ism isyarah. Nah, ism isyarah ini juga jumlahnya terbatas. Ya, ada lafaz-lafaznya yang tertentu jumlahnya terbatas seperti hadza, dzalika, lagi hadhihi. Ganti apa lagi? Ulaika, tilka, haula'i. Ini ya, ism isyarah terbatas. Termasuk hunaka, itu juga termasuk isim isyarah ya, untuk tempat hunaka atau huna di sini, kemudian hunaka di sana, hunalika di sana lebih jauh lagi ya, itu juga termasuk isim isyarah ya. Huna ataupun hunaka ini termasuk isim isyarah untuk tempat ya, untuk menunjukkan tempat, jadi isyarat pada tempat ini ya, dia termasuk isim isyarah dan termasuk di sini ma'rifah. Jenis yang keempat dari ma'rifah isim mausul. Isim mausul ini juga lafadznya terbatas. Ya, yakni alladzi, alladzina, allati, allati. Untuk yang musanna, untuk yang dua apa? Alladzani. Alladzani atau alladzaini. Untuk yang muannatsnya allatani atau allataini. Nah, jadi isim mausul ini terbatas lafadznya. Berikutnya al-muhalla bi'al. Isim yang dipakaikan alif lam, isim yang dipasangi alif lam. Ini juga tidak terbatas jumlahnya ya, semua isim dari isim-isim nakirah tadi yang tidak terbatas jumlahnya kemudian dimasukkan alif lam, dipasangkan alif lam padanya. Ya. Tadi misalkan kalau kitabun ya menjadi al-kitabu. Rajulun menjadi ar-rajulu. Nah, ini ma'rifah. Al-kitabu, ar-rajulu, al-baitu, apa lagi? Al-masjidu. Al-masjidu, lagi? Ad-daftaru. Ad-daftaru ganti? Al-madrasatu lagi? Ar-rajulu. Ar-rajulu ya, ganti? Al-qalamu. Al-qalamu lagi? Al-baitu. Ya, itu ma'rifah dengan adanya alif lam. Jadi setiap isim yang berawalan alif lam, maka dia ma'rifah. Ini. Berikutnya, jenis yang keenam dari ma'rifah. Mudhaf pada ma'rifah. Isim yang diidhafahkan pada ma'rifah. Ya. Yang tadi sudah disebutkan, jenis ma'rifah ada lima. Kemudian jenis yang keenam, isim yang diidhafahkan pada ma'rifah. Artinya apa? Diidhafahkan pada salah satu dari lima jenis tadi. Masing-masing, idhafah pada bomir, kemudian idhafah pada alam, idhafah pada isim isyarah, idhafah pada isim mausul, dan idhafah pada muhalla bi'al, isim yang dipasangi alif lam. Ini. Contohnya di sini, yang disebutkan dalam pembahasan kemarin, kitabuhu, idhafah pada dhamir. Kemudian kitabu hamidin, idhafah pada alam. Kemudian kitabu hadha, idhafah pada isim isyarah. Kemudian kitabul ladhi kharaja minal fasli qabala qalilin, idhafah pada isim mausul. Kemudian kitabul mudarrisi, idhafah kepada muhalla bi'al, yang dipasangkan alif lam. Ini contoh untuk mudhaf pada ma'rifah. Ya. Bisa ya nanti dicoba seperti ini. Ya. Kemudian, ya tidak harus setiap kata bisa diidhafahkan pada semua jenis kelima jenis ini, tidak harus. Cukup dia bisa diidhafahkan pada salah satu jenis ma'rifah tadi, itu sudah mencukupi untuk menjadikan isim ini ma'rifah. Ya. Tidak harus. Harus lima-limanya tidak harus. Tapi satu saja itu bisa diidhafahkan pada ma'rifah tadi, maka isim ini sudah menjadi ma'rifah. Ya. Berikutnya jenis yang ketujuh, nakirah maksudah bin nida. Nakirah, ya, jadi isim itu asalnya nakirah, kemudian dia menjadi ma'rifah karena tadi maksudah bin nida ditentukan dalam memanggil. Sebagai orang yang ditentukan, orang yang dimaksud dalam panggilan. Dari waladun menjadi ya waladu. Talibun misalkan, contoh yang lain, talibun, seorang murid, seorang pelajar. Kemudian dia dipanggil ya talibu, wahai murid, wahai pelajar. Memanggil pelajar yang tertentu, murid yang tertentu, ya talibu. Ini. Atau ya ustadzu, wahai pak guru. Memanggil guru yang tertentu. Bukan sembarang guru, bukan asal guru, tapi guru yang tertentu. Ustadzu, ya ustadzu. Ini. Dan yang semisalnya. Ini ya. Ini contoh-contoh untuk ma'rifah dari masing-masing jenis ma'rifah tersebut. Salisan yang berikutnya. Istakhrij minad darsi ma fihi minan nakirati. Keluarkan dari dars. Ya, kata-kata yang itu termasuk nakirah. Yang ada dalam daras tersebut. Sekalian yang keempat, Rabi'an, istakhrij minad darsi ma fihi minal ma'arifi. Keluarkan dari daras kata-kata atau isim-isim yang termasuk ma'rifah. Wadhkur naw'a kulli wahidatin minha. Wadhkur, sebutkan naw'a kulli wahidatin, jenis masing-masingnya. Minha, darinya, dari isim-isim ma'rifah tersebut. Ya. Jadi sekalian ya, dari daras itu dalam pelajaran yang ke-8 ini, cari mana yang nakirah dan mana yang ma'rifah. Kemudian untuk yang ma'rifah, sebutkan jenisnya. Contoh dari atas. Aladaika aqlamun. Ladaika. Lada ini dzaraf ya, termasuk isim, ini diidhafahkan pada bomir kaf. Kaf itu bomir, dia ma'rifah. Maka lada ini juga ma'rifah karena dia diidhafahkan pada bomir. Ya. Kemudian aqlamun ini nakirah. Aqlamun nakirah. Ini. sebelumnya orang yang berbicara dalam percakapan ini al-mushtari, ada alif lam al-mushtari, berarti dia ma'rifah. Kemudian yang diajak bicara atau lawan bicaranya sahibul mahalli, ya, sahibul mahalli, pemilik tempat, pemilik toko. Ini ma'rifah, sahibu ma'rifah, al-mahalli ma'rifah. Al-mahalli ma'rifah dengan alif lam, sahibu dia ma'rifah, diidofahkan pada al-mahalli yang ma'rifah. Maka sahibu ini ma'rifah. Ya. Kemudian na'am, ladaina aqlamu hibrin wa aqlamun jafatun. Ladaina, seperti tadi, ladaika. Ma, ini bomir, ma'rifah. Maka lada, dia juga ma'rifah. Kemudian aqlamu hibrin. Aqlamu ini mudhaf. Hibrin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hibrin. Ini nakirah. Ya, maka mudhaf juga nakirah. Tetap nakirah. Tidak menjadi ma'rifah. Karena mudhaf ilaih nakirah. Hibrin nakirah. Sebagai mudhaf ilaih. Maka aqlamu ini nakirah. Ya, ingat. Idhofah kepada nakirah. Maka mudhaf tetap nakirah. Tapi kalau idhafah pada ma'rifah, maka mudhaf menjadi ma'rifah. Kemudian wa'aqlamun jafatun. Aqlamun jafatun. Ya, kedua-duanya nakirah. Jadi kalau isim itu diakhiri dengan tanwin, ya, isim secara umum ya, ini menunjukkan dia nakirah. Ya, kecuali kalau nama ya, Muhammadun atau Hamidun, ya, dia nama, itu ma'rifah. Tapi kalau isim secara umum, dengan tanwin, ini menunjukkan dia nakirah. Aqlamun jafatun. Berikutnya, a'tini dzaka. Mana di sini? A'tini ya-nya. Kalau a'ti itu fi'il, itu bukan pembahasan. Ya. Karena pembahasan ma'rifah dan nakirah itu pada isim. Bukan pada fi'il, bukan pada harf, tapi pada isim. Ya. Di sini mana isimnya? Ya. Nunnya tidak termasuk karena nun itu huruf, harf. Itu nun wiqayah itu huruf atau harf. Bukan isim. Yang merupakan isim adalah ya-nya, bomir. Bomir ya untuk mutakallim. Ini jenisnya apa? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah ya, karena dia bomir. Kemudian dzaka. Apa dzaka? Isim isyarah. Ya, dzaka ini isim isyarah seperti dzalika sama. Berarti dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ya, dzaka ma'rifah. Karena dia isim isyarah. Yushiru ila qalamin. Isimnya mana di sini? Qalamin. Ya, qalamin itu isim. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Ya, nakirah. Baik. Hadha. Apa hadha? Isim isyarah. Berarti dia? Ya, ma'rifah. Kemudian berikutnya la alladhi fawqahu. Alladhi ma'rifah. Kenapa? Isim mausul ya. Alladhi isim mausul dia ma'rifah. Fawqahu. Fawqa ini isim. Termasuk isim ya, bukan harf. Tapi dia isim diidhafahkan pada dhamir ha. Ha-nya dhamir. Berarti ma'rifah. Maka fawqa dia ma'rifah. Hadha tadi sama isim isyarah ma'rifah. Wa'atini qalama rasasin. A'atini sama tadi ya'nya, bomir ya' untuk mutakallim, ma'rifah, karena dia bomir. Qalama rasasin. Apa ini? Rasasin, dia nakirah ya. Maka qalama juga nakirah. Karena qalama ini mudhaf, rasasin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih nakirah. Maka mudhaf juga nakirah. Ya. Hadza qalamu rasasin. Hadza tadi sudah, qalamu rasasin juga sudah. Ya. Hadza ma'rifah, qalamu nakirah, rasasin nakirah. A'tini daftaran. Daftaran apa ini? Nakirah. Ya, daftaran nakirah. Ya. Ad-dafatiru anwa'un mukhtalifatun. Ad-dafatiru dengan alif lam, maka dia ma'rifah. Anwa'un mukhtalifatun ini nakirah ya. Ayya naw'in turidu. ayya nau'in turidu. Nau'in ini nakirah, maka ayya juga nakirah. Uridu daftaran za waraqin musaffarin ala ghilafihi kharitatul alamil islamiyyi. Daftaran nakirah. Za waraqin, waraqin nakirah, maka za ini juga nakirah. Musaffarin nakirah. Ghilafihi, ghilafi diidhafahkan pada bomir ha, maka ghilafi ma'rifah, haknya bomir ma'rifah. Kharitatul alamil islamiyyi, kharitatu ma'rifah, karena diidhafahkan pada ma'rifah. Al-alami ma'rifah dengan alif lam. Al-islamiyyi ini juga ma'rifah dengan alif lam. Jadi kharitatu tadi ma'rifah. Aturidu syai'an akhara, syai'an nakirah. Akhara juga nakirah, ya. Yunadi ibnahu, ibnahu, ibna diidhafahkan pada ha, bomir ha, bomir ma'rifah, maka ibna ma'rifah. Ya waladu, wahai nak, ini yang dipanggil tertentu, waladu, berarti dia ma'rifah. Nakirah maksudah bin nida ini, ya. Ini ma'rifah. Wa hadhihi al-asya'a fi kisin. Hadhihi isim isyarah ma'rifah. Al-asya'a dengan alif lam ma'rifah. Kisin nakirah. Kisin nakirah. Lil mustari, al-mustari ma'rifah dengan alif lam. Tilmidhun anta, tilmidhun nakirah. Anta bomir ma'rifah, ya. Anta itu bomir, dia ma'rifah. Mas muka, ma ini isim istifham. Isim istifham itu termasuk yang nakirah, karena tadi atau kemarin disebutkan jenis-jenis ma'rifah, di situ tidak ada isim istifham. Berarti isim istifham itu termasuk yang nakirah, ya. Kemudian ismaka, ismuka, ismu diidhafahkan pada dhamir kaf. Kafnya dhamir, dia ma'rifah, maka ismu ma'rifah. Ismi malikun, ismi, ya, ismi ini diidhafahkan pada ya, dhamir ya, ya ma'rifah. Kemudian malikun, malik ini nama orang, malik alam, berarti dia ma'rifah, ya, karena termasuk alam, nama ini. Kemudian fi ayyi madrasatin tadrusu. Fi ayyi madrasatin, ayyi madrasatin, madrasatin nakirah, ayyi juga nakirah. Fi madrasati Umar bin al-Khattabi, ya, madrasati diidhafahkan pada Umar. Umar ini alam, nama, dia ma'rifah, maka madrasati di sini ma'rifah karena idhafah pada ma'rifah, idhafah pada alam, ya. Ibni juga ma'rifah. Al-Khattabi ma'rifah, ya, radiyallahu anhu. Lafzul jalalah jelas. Ya, lafzul jalalah, lafaz Allah, ini jelas dia ma'rifah. Bahkan ini adalah, ya, lafzul jalalah ini isim yang paling ma'rifah. Di atasnya bomir, ya. Kalau dilihat kemarin, jenis-jenis ma'rifah itu sudah diurutkan dari tingkat ma'rifahnya. Tingkat yang pertama adalah bomir. Dari sisi tingkat ma'rifahnya, ya. Yang pertama adalah bomir, yang kedua adalah alam atau nama, dan seterusnya. Terkecuali ini, nama Allah atau lafzul jalalah. Sebenarnya ini kan termasuk alam, nama. Nama, nama Rabb, nama Sang Pencipta, Allah. Kalau tadi dari urutan alam, nama itu urutan yang kedua setelah bomir. Tetapi khusus untuk nama Allah, lafzul jalalah, ini di atasnya bomir. Jadi dia isim yang paling ma'rifah, yang tingkatannya di atasnya bomir. Ini kekhususan untuk lafzul jalalah, untuk nama Allah, ya. Kemudian as-sanawiyati, ini ma'rifah, ya, dengan alif lam, ya. Anhu, haknya dhamir ma'rifah. Kemudian as-sanawiyati, ini dengan alif lam, dia ma'rifah. Yusallimu lahu al-waladu al-asya'a fi kisin. Ya, lahu haknya dhamir, dia ma'rifah. Al-waladu dengan alif lam, ma'rifah. Al-asya'a dengan alif lam, ma'rifah. Kisin, nakirah. Wa yadfa'u malikun qimataha, malikun nama orang, alam, dia ma'rifah. Qimataha, qimata diidhofahkan pada dhamir ha. Dhamir itu ma'rifah, maka qimata ini menjadi ma'rifah. Ya. Ya maliku, wahai malik. Malik itu alam, nama, dia sudah ma'rifah. Nah, ketika menjadi munada, ya tetap keadaannya ma'rifah, tidak berubah. Asalnya ma'rifah sebagai alam atau nama, kemudian menjadi munada, ya tetap ma'rifah, tidak berubah. Hadhihi lawhatun jamilatun tahwi ayatin wa ahaditha. Hadhihi isim isyarah, ini ma'rifah. Lawhatun nakirah, jamilatun nakirah, ayatin nakirah, ahaditha nakirah. Ya. Hiya hadiyatun laka, hiya dhamir ma'rifah, hadiyatun nakirah, kasnya dhamir ma'rifah. Ya, malikun malik alam ya, nama ini ma'rifah. Syukran. Ya, syukran ini secara lafaz dia nakirah ya. Kemudian yaqra'u ma 'indakum yang fad wa ma 'indallahi baq. Ma di sini ma apa? Ma yang merupakan isim mausul. Jadi semakna dengan alladzi. Ma 'indakum maksudnya alladzi in 'indakum. Sesuatu yang ada di sisi kalian itu yanfad, akan hilang ya, akan habis ini. Jadi ma-nya ma al-mausulah yang termasuk isim mausul, maka dia ma'rifah ya. Aindakum, kum atau kah, ini dhamir ma'rifah. Ainda ini isim ya, ini juga ma'rifah karena diidhofahkan pada dhamir kaf ya. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. مَا ini isim mausul ma'rifah. عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ diidhofahkan pada lafzul jalalah. عِنْدَ ma'rifah, lafzul jalalah ma'rifah, isim yang paling ma'rifah. Kemudian baqin, ini isim fa'il ya, bentuk isim fa'il. Baqin dia nakirah ya, ini nakirah. An-nahl ya ma'rifah dengan alif lam. Kemudian hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu dengan alif lam, ma'rifah. Man, di sini man apa? Al-mausulah. Man yang merupakan isim mausul. Al-muslimu, al-ladhi salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi man di sini, al-mausulah. Yang merupakan isim mausul. Jadi dia, ma'rifah. Al-muslimuna dengan alif lam, maka dia ma'rifah. Min lisanihi wa yadihi. Lisanihi idhofah pada ma'rifah, pada dhamir. Lisani ma'rifah, dhamir ha ma'rifah. Wa yadihi, yadi diidhofahkan pada dhamir ha. Ha, dhamir ha ma'rifah, maka yadi di sini ma'rifah, idhofah pada dhamir. Ya, rawahu syaikhani. Haknya dhamir ma'rifah. Asy-Syaikhani dengan alif lam ma'rifah. Jadi ini isim-isim yang ma'rifah maupun nakirah dalam pelajaran ini seperti ini ya. Baik. Kembali ke pembahasan tadi, khamisan, soal yang kelima. Wurida fid darsi, disebutkan dalam dars tersebut. Ya waladu, ya maliku. Ya waladu, wahai nak. Ya maliku, wahai malik. Ya, munada, dua-duanya munada atau nida, panggilan. Ayyuhuma iktasabat ta'rifa bin nida. Mana dari keduanya ini, ya waladu dan ya maliku, iktasabat ta'rifa, yang menjadi ma'rifah. Bin nida, dengan sebab nida. Dari kedua isim tersebut, kedua lafaz tersebut, mana yang dia itu menjadi ma'rifah dengan sebab nida, menjadi panggilan. ya waladu. Ini yang menjadi ma'rifah dengan sebab nida. Jadi asalnya dia nakirah, waladun. Ya waladun, anak. Seorang anak, itu nakirah. Kemudian di sini menjadi munada. Dan dimaksudkan dalam nida, dalam seruan tersebut, ya waladu, wahai nak, anak yang tertentu, yang dimaksud tertentu, yang dipanggil, ini anaknya tertentu. Maka di sini dia menjadi ma'rifah. Ya, al-maksudah bin nida. Ini. Adapun ya maliku, wahai malik, malik ini alam, nama. Asalnya dia ma'rifah. Sebelum menjadi munada, dia sudah ma'rifah, karena termasuk alam. Kemudian menjadi munada, ya maka tetap, tidak ada perubahan. Artinya dia ma'rifah karena sebagai alam, bukan karena nida. Berbeda dengan waladu tadi, dia menjadi ma'rifah karena sebab nida tadi. Ini ya, jadi berbeda di sini. Sebabnya, sebabnya menjadi ma'rifah itu berbeda. Ya, ini. Berikutnya, hadisan yang keenam. Iqra'il hadis al-atiyah. Bacalah hadis berikut ini. Wa'ayin ma fihi minan nakirati wal ma'arifi. Dan tentukan padanya yang termasuk nakirah dan ma'rifah. An-nakirat itu bentuk jamak dari an-nakirah. Kemudian al-ma'arif itu bentuk jamak dari al-ma'rifah. Ya. Wadkur na'a kulli ma'rifatin. Dan sebutkan jenis setiap ma'rifah. Jenis masing-masing ma'rifahnya. Hadisnya. An-Anas ibn Malikin. Dari Anas ibn Malik. Anas. Apa? Alam ya, nama. Maka dia ma'rifah. Karena termasuk alam. Ibni. Di sini diidhofahkan pada Malikin. Malik. Ini nama. Nama sang bapak. Ayah dari Anas. Malik. Ini ma'rifah. Ibni diidhofahkan pada ma'rifah. Maka ibni dia ma'rifah. Anna rajulan. Rajulan. Nakirah. Ya. Sa'alan nabiyya. Sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyya dengan alif lam, maka dia ma'rifah. Ya, adanya alif lam dia menjadi ma'rifah an-nabiyya. Ya. Dari Anas ibnu Malik bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matas sa'atu ya Rasulullah?" Kapan kiamat itu wahai Rasulullah? As-sa'atu. Apa ini? Ma'rifah, ya dengan alif lam, ma'rifah. Mata, isim istifham, nakirah ya. Mata itu isim istifham, dia nakirah. Kemudian as-sa'atu dengan alif lam, dia ma'rifah. Ya Rasulallahi, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah. Asalnya Rasulullahi, Rasulu diidhofahkan pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah ma'rifah, maka Rasulu ma'rifah. Sebelum menjadi munada, dia sudah ma'rifah. Karena ini mudhaf pada ma'rifah. Kemudian dia menjadi munada. Ya Rasulah. Maka ya tetap ma'rifah. Ya, Rasulah di sini ma'rifah. Tapi yang menyebabkan dia ma'rifah apa? Karena mudhaf pada ma'rifah. Mudhaf pada lafzul jalalah. Ini. Qala. Ini berkata. Yaitu berkata Nabi SAW. Ma'a'tadta laha. Ma'adatta laha. Apa yang engkau persiapkan untuknya? Untuk as-sa'ah tadi. Ya. Laki-laki tadi ditanya, apa yang engkau persiapkan untuknya? Ma di sini isim istifham nakirah. Kemudian ta bomir ta, a'adatta, ta-nya itu bomir ma'rifah. Laha bomir ha ma'rifah. Qala dia berkata, laki-laki tadi berkata, ma'adattu laha min kathiri salatin wala sawmin wala sadaqatin. Ini ma'adattu. Ma di sini ma apa? Nafiah. Ya, ini ma-nya ma nafiah, ma'adattu. Kalau yang tadi ma'adatta itu ma-nya istifhamiyah atau isim istifham. Kalau di sini ma'adatu, ma itu ma'anafiyah, menafikan. Nah, kalau ma'anafiyah itu termasuk harf. Termasuk huruf. bukan isim. Kalau ma istifhamiyah itu termasuk isim, isim istifham. Ya, lafadznya sama, fungsinya berbeda, jenis kata juga berbeda. Jadi kalau ma istifhamiyah itu isim istifham termasuk jenis isim, ya dia nakirah. Adapun ma nafiyah itu termasuk harf, bukan isim. Ya. A'dadtu taknya bomir, laha ha itu bomir. Ya. Jadi kalau bomir sudah pasti ya dia ma'rifah. Min kathiri sholatin, kathiri sholatin, sholatin nakirah, maka kathiri nakirah. Wala saumin, saumin nakirah. Wala sadaqatin, sadaqatin juga nakirah. Walakinni, itu ada ya ya, walakinni, ya-nya itu bomir, ma'rifah. Kalau lakin itu harf, huruf. Uhibbullaha wa rasulahu, lafzul jalalah, jelas, ini ma'rifah. Rasulahu, rasulah, idhofah pada bomir ha. Ya, bomir ha, ma'rifah. Maka rasulah, ma'rifah. Ya. Dia berkata, laki-laki itu berkata, ma'adatu laha, aku tidak mempersiapkan untuknya, untuk as-sa'ah tadi, min kathiri sholatin, berupa banyaknya sholat, wala shaumin, dan tidak pula banyaknya shaum, wala shadaqatin, dan tidak pula banyaknya shadaqah. Jadi aku tidak mempersiapkan untuknya dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah, walakinni, akan tetapi aku uhibbullaha wa rasulahu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini ucapan laki-laki tadi ya. Kemudian qala ar-rasul, an-nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, anta ma'a man ahbabta, anta ma'a man ahbabta, engkau itu bersama dengan orang yang engkau cintai. Anta bomir, berarti dia ma'rifah. Ma'a, ini ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan ma'a itu isim, ada yang harf. Tapi yang lebih kuat dia isim ya. Kemudian man, ini isim mausul ya. Man itu isim mausul. Ahbabta, nah, kalau isim mausul berarti dia ma'rifah ya. Isim mausul itu ma'rifah. Kemudian ahbabta, taknya bomir, maka dia ma'rifah. Ini. Baik. Ini. Qala anta ma'a man ahbabta. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Muttafaqun, lafaz ini nakirah ya. Kemudian alaihi, haknya bomir, itu ma'rifah. Jadi ini contoh untuk menentukan isim-isim yang ma'rifah maupun yang nakirah. Soal yang berikutnya, sabian yang ketujuh. Hawil kulla nakiratin mimma ya'ti ila ma'rifatin. Ubahlah setiap nakirah berikut ini menjadi ma'rifah. Ubahlah setiap nakirah berikut ini menjadi ma'rifah. Bil tariqatil madhkurati amamaha, dengan cara yang disebutkan di depannya. Yang pertama, sayyaratun. Kan dia nakirah ya, sayyaratun. Ubah menjadi ma'rifah. Bil idhafati, dengan idhafah. Ubahlah menjadi ma'rifah dengan cara idhafah. Menjadi bagaimana? Sayyaratuhu. Sayyaratuhu. Ya, idhafah pada dhamir. Sayyaratuhu, mobil dia. Atau contoh yang lain? Ganti, mungkin bisa. Sayyaratul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Ya, sayyaratul mudarrisi, mobilnya Pak Guru. Al-mudarrisi, ma'rifah. Sayyaratu diidhofahkan pada al-mudarrisi, maka dia menjadi ma'rifah. Contoh yang lain? Sayyarati. Sayyarati, idhofah pada bomir, bomir ya. Sayyarati, mobil saya. Ini juga menjadi ma'rifah. Sayyaratu Hamidin, mobilnya Hamid, idhofah pada alam, pada nama, dan seterusnya. Ini ya. Berikutnya yang kedua, rasulun, rasul, utusan. Bitahliyatiha bi'al, dengan memasangkan alif lam padanya. Sehingga menjadi ar-rasulu. Nah, kalau yang disebutkan caranya ini ya sudah hanya menjadi ini ar-rasulu. Ya. Dari soal ini ya, rasulun dijadikan ma'rifah dengan cara memasangkan alif lam, ya. Hasilnya ya menjadi ar-rasulu. Nah, kalau yang tadi kan dengan cara idhofah. Kalau idhofah itu banyak sekali macamnya. Sebagaimana tadi disebutkan ada beberapa contoh ya idhofah ya ini. Tapi kalau caranya dengan memasangkan alif lam ya hanya satu hasil ar-rasulu. Yang ketiga ustadzun dibuat ma'rifah dengan cara bin nida, dengan cara nida menjadi ya ustadzu. Ya ustadzun nakirah dibuat ma'rifah dengan nida menjadi ya ustadzu. Ini soal-soal terkait dengan jenis-jenis ma'rifah ataupun juga terkait dengan nakirah ya. Berikutnya salisan, tamrin yang ketiga. Ini tamrin yang ketiga ya. Istakhrij minad darsi, keluarkan dari das. Awalan yang pertama, misalaini lil mudhafi ila ma'rifatin wa misalaini lil mudhafi ila nakiratin. Dua contoh untuk isim yang diidhofahkan pada ma'rifah dan dua contoh untuk isim yang diidhofahkan pada nakirah. Dari daras, dari bacaan atau percakapan dalam daras kemarin. Coba cari mana dua masing-masing ya, dua contoh isim yang diidhofahkan pada ma'rifah dan isim yang diidhofahkan pada nakirah. Yang diidhofahkan pada nakirah contohnya apa? Aqlamu hibrin. Aqlamu hibrin. Aqlamu hibrin. Satu lagi. Qalamu rasasin. Qalamu rasasin. Ini contoh idhofah pada nakirah. Kemudian contoh idhofah pada ma'rifah. Kharitatul alam. Kharitatul alami. Ya, kharitatul alami. Satu lagi. Sebelumnya ghilafihi. Ya, idhofah pada dhamir kan ghilafihi. Ini ghilafi, ini mudhaf pada ma'rifah ya, pada dhamir. Jadi seperti ini. Dan masih banyak ya. Ini sekedar contoh. Tadi juga sudah disebutkan masing-masingnya. Ini. Kemudian melanjutkan berikutnya dari tamrin yang ketiga, soal yang kedua. Cari dari daras, keluarkan dari daras. Salah satu amsilatin lismil fa'ili. Tiga contoh. Ya. Salah satu amsilatin, tiga contoh. Lismil fa'ili. Untuk isim fa'il. Isim fa'il. Al-mustaqi minal fi'lis tulasiyil mujarradi. Yang dibentuk dari fi'il tulasi mujarrad. Dari fi'il yang tersusun dari tiga huruf yang masih murni. Tidak ada huruf tambahannya. Mana contoh isim fa'il dari sulasi mujarrad? Nama sang pelajar Malikun, Malik, Malikun ini dari tiga huruf dari fi'il malaka yamliku. Kemudian bentuk isim fa'ilnya Malikun. Ya. Asalnya ya, kemudian dijadikan nama Malik. Contoh lagi? Apa? Baqin. Ya, baqin. Dalam ayat wa ma indallahi baqin. Baqin. Fi'il apa? Fi'il asalnya apa? Baqiya yabqa. Ya, baqiya yabqa. Kemudian isim fa'ilnya baqin. Satu lagi isim fa'ilnya? Tadi ada tiga ya perintahnya. Ada satu lagi, mana? Sahib, ya, sahibul mahalli, sahib, ya, yang berdialog di situ, yang satu al-mushtari, yang satu sahibul mahalli, sahib ini, sahaba yashabu, ya, sahibun, ini isim fa'il, ya, baik. Ini ya, isim fa'il dari surati mujarrad. Baik. Berikutnya, istakhrij minad darsi, soal yang ketiga, misalan lin nasabi, satu contoh untuk nasab. Untuk nasab, penyandaran, penisbahan. Yakni, isim itu ditambahkan ya tasydid. Di akhir isim, ditambahkan dengan ya tasydid yang menunjukkan nasab atau penisbahan, penyandaran. Al-Islamiyyi. Atau kalau marfuknya, Al-Islamiyyu. Ini, ya-nya yang akhir, tasydid ya, Al-Islamiyyu, itu ya nasab. Atau ya nisbah. Artinya dia menunjukkan penyandaran, penisbahan, penasaban. Sesuatu yang disandarkan, dinisbahkan pada Islam. Al-alam, al-islami. Dunia, Islam. Dunia, alam yang disandarkan pada Islam. Ini. Ini contoh untuk nasab. Al-islamiyyi. Ya, dalam daras ini. Baik. Jadi ini pada tamaran yang ketiga. Baik. Berikutnya, rabi'an, tamaran yang keempat. Yujra at-tamrinani syafawiyanil atiyani. Dilangsungkan dua tamrin syafawiyani secara lisan berikut ini. Awalan yang pertama, yaqulu kullu talibin li zamilihi. Setiap murid itu berkata kepada temannya, a'tini qalamaka, atau a'tini kitabaka, atau a'tini daftaraka. Berikan padaku, a'tini, berikan padaku qalamaka, penamu, kitabaka, bukumu, daftaraka, buku tulismu. Ini nanti bisa dilatih sendiri ya. A'tini, berikan padaku. Kemudian disebutkan barangnya, sesuatu tadi, qalamaka atau kitabaka atau yang semisalnya. Ini langsung tadi pada lawan bicara. Kemudian yang kedua, yaqulu kullu talibin li zamilihi. Setiap murid berkata kepada temannya. A berkata kepada si B ya, misalnya. Kemudian musyiran ila zamilin akhara, sambil menunjuk pada teman yang lain. Ini ya, bedanya kalau yang tadi yang pertama antara dua orang, A dan B langsung, a'tini qalamaka, berikan penamu. Untuk yang kedua, A dan B, si A berkata pada si B sambil menunjuk pada si C. A berkata pada B, kemudian A ini menunjuk pada si C. Yang diajak bicara B, tapi dia menunjuk si C, teman yang lain. Ini ya, satu murid berkata pada temannya, kemudian menunjuk teman yang lain. Ini ya, A berkata pada B, sambil A ini menunjuk pada si C. Apa ucapannya? A'tihi kitabaka. A'tihi, berikan padanya, pada dia, pada si C, kitabaka, bukumu. Pada si B ya, bukumu, bukumu wahai B, berikan pada dia, pada si C. Ini ya. Ini a'tihi kitabaka, berikan padanya bukumu. Au daftaraka, atau buku tulismu. Au mibrataka, atau rautanmu. Atau yang semisalnya. Ini. Jadi ini, a'tini, berikan padaku. A'tihi, berikan pada dia. Ini ya. Jadi bomir tadi menentukan makna untuk siapa. Ya, ini. Berikutnya, khamisan, tamaran yang kelima. Ta'allam al-af'al al-atiyata. Ta'allamil af'al al-atiyata. Perhatikan, pelajarilah fi'il-fi'il berikut ini. Nada, yunadi, nadi. Nada, itu alif ya, huruf akhirnya. Nada, memanggil, menyeru. Yunadi, ya, maknanya sama. Memanggil, menyeru. Nadi, panggillah atau serulah. Ini nada, ini bentuk fi'il madhi. Yunadi, bentuk fi'il mudhari. Nadi, bentuk fi'il amr. Ya. Nah, kemudian lafaz an-nida. Nida ini bentuk masdarnya. Ya, masdar dari fi'il ini. Nada yunadi, masternya adalah nidaun atau an nidau. Ini ya. Nidaun. Ini masternya. Kemudian munadin. Ini isim fa'ilnya, munadin. Kemudian munada, ini isim maf'ul. Ya. Ini ya. Yang sering dari tadi, dari istilah-istilah atau mungkin dari penggunaan keseharian yang sering kita dapatkan ini. Jadi ini fi'ilnya, nada, yunadi, nadi. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kemudian masdarnya nida'un, ya. Nida'un itu masdar. Kemudian isim fa'il munadin atau al munadi. Kalau dengan alif lam, ya-nya tetap ada ya, al munadi. Ya. Kemudian isim maf'ul munada. Jadi al munadi yang memanggil, yang menyeru. Munada yang dipanggil, yang diseru. Ini. Ya. Kalau nida tadi panggilan atau seruan, itu nida, ya, panggilan atau seruan. Ya. Berikutnya dafa'a yadfa'u. Ini bisa kalau dalam konteks percakapan kemarin dalam dars ini menyerahkan. Yadfa'u qimataha, menyerahkan harganya, membayar. Ya, tapi nanti bisa dicek di kamus ya. Ini artinya banyak sekali sesuai dengan konteksnya. Dia dikaitkan dengan apa? Nanti di situ akan tampak arti dari dafa'a yadfa'u. Bisa membayar atau menyerahkan atau membela atau yang semisalnya. Nanti bisa dilihat di kamus. Ya. Jadi sesuai dengan konteksnya ya nanti. Berikutnya nafida yanfadu. Ini hilang atau habis. Ya, nafida yanfadu. Hilang atau habis. Taqulu, engkau katakan sebagai contoh, nafidat nusakhu hadhil kitabi minal maktabati. Hilang, ya, di sini bermakna hilang. Hilang nusakh, jamak dari nuskhah, naskah atau teks atau salinan ya. Hilang salinan dari kitab ini, dari buku ini, minal maktabati, dari perpustakaan. Jadi salinan buku ini hilang dari perpustakaan. Ini nafidat, ya, nafida yanfadu. Ini. Berikutnya, sallama syai'a lahu. Ya. Di sini fi'il sallama. Kemudian dikaitkan dengan apa? Lahu. Ya. Sallama fi'ilnya. Kemudian harf yang menyertainya adalah huruf lam. Lahu misalkan. Ya. Sallama lahu. Sallama syai'a lahu. Jadi kuncinya di sini, hurufnya ini lam. Sallama lahu. Apa maknanya? Ai a'tahu iyyahu. Jadi memberikannya padanya. A'ta syai'a atau a'tahu asy-syai'a. Jadi memberikannya sesuatu. Nah, jadi makna dari sallama yang diikuti dengan lam itu a'ta, memberikan atau menyerahkan. Ya. Taqulu, engkau katakan, sallamtu ad-daftara lil mudarrisi. Saya menyerahkan buku tulis itu pada Pak Guru. Ya. Di sini sallama, sallamtu ya, sallama. Kemudian harf, huruf yang menyertai adalah lam. Lil mudarrisi. Dengan lam ya. Maka tadi bermakna a'ta, memberikan atau menyerahkan. Ini. Kemudian bentuk mudhari'nya yusallimu. Ya, yusallimu itu bentuk mudhari' dari sallama. Ya. Kemudian bandingkan amma, adapun sallama alaihi, ya, fi'ilnya sama ya, sallama, ya, kemudian hurufnya apa? Ala, alaihi, sallama alaihi, sallama disertai dengan huruf ala. Fama'nahu, maknanya apa kalau sallama disertai dengan ala? Qala lahu assalamu alaika. Dia berkata kepadanya, assalamu alaik. Artinya apa? Mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam. Assalamu alaik. Ini makna salama yang disertai dengan ala. ya. Wa qad arafta hadza min qablu, dan sungguh engkau sudah mengetahui ini sebelumnya, pada pelajaran sebelumnya ini sudah dibahas, ya. Jadi kalau salama disertai dengan ala, maka di sini bermakna qala lahu assalamu alaik, mengucapkan salam, memberikan salam, ya. Tapi kalau salama disertai dengan lam, ini bermakna memberi, menyerahkan, memberikan sesuatu. Ini fi'ilnya sama, huruf yang menyertai berbeda, akan menjadikan berbeda makna. Ini. Jadi ini ya, saya. Seperti yang ditunjukkan dalam sholawat dan salam kepada Nabi, ya, atau dalam ucapan salam, yaitu yang menyertai adalah huruf ala, assalamu alaik, ya, ini. Bukan lahu, bukan assalamu laka, bukan, tapi assalamu alaik, ini. Jadi mengucapkan salam, ini. Ini salama dengan lam yang tasdid. Kemudian yang berikutnya, salima yaslamu. Di sini lamnya tidak tasdid. Salima yaslamu, dan ini asalnya tiga huruf ya, salima. Kalau salama lam tasdid, berarti dia dua huruf. Berarti salama ada empat huruf semuanya ya. Ya, asalnya itu tiga huruf, salima. Ya, salima yaslamu. Apa maknanya? Taqulu, engkau katakan, inqalabat sayyaratuhu walakinnahu salima bifadlillahi. Ya, mobilnya itu terbalik. Inqalabat sayyaratuhu, mobilnya terbalik. Ya, terjungkal. Walakinnahu, akan tetapi dia salima, selamat. Ya. Akan tetapi dia selamat bifadlillahi, dengan karunia Allah, dengan semata-mata karunia Allah Ta'ala. Ini makna dari salima, selamat. Ya. Ini. Nah, nanti kalau dari salima menjadi aslama, ini nanti berubah lagi. Ini. Aslama, menyerahkan diri atau masuk Islam. Ya. Artinya ya, itu nanti dari aslama nanti menjadi Islam. Islam itu bentuk masdar dari aslama ini. Dan tadi semuanya kembalinya pada fi'il asalnya salima, selamat. Jadi akar kata nanti akan dipelajari insyaallah seperti itu ya. Ini. Berikutnya hadisan yang keenam, hati jam'al asma'il atiyati. Berikan bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Kisun, kantong, jamaknya akyasun. Ya. Akyasun. Ya. Lauhatun, lembaran atau ya, poster atau papan ya. Jamaknya lauhatun, jamak muannas salim. Kharitatun, peta. Jamaknya kharaitu. Ya. Kharaitu. Ghilafun, sampul. Jamaknya ghulufun. Ghuluf. Ghulufun. Ya. Lisanun, lisan. Jamaknya alsinatun. Alsinatun. Ya. Dan al di situ bukan tambahan, bukan alif lam, bukan, tapi dia asli dari lafaz tersebut, bentuk jamak dari lisanun, alsinatun. Yadun, tangan, bentuk jamaknya aidin. Ya. Aidin. Dal, kemudian kasrah tanwin, aidin. Ya. Kalau dengan alif lam muncul ya-nya, atau ya-nya tetap tidak dihilangkan. Al aidi. Ini. Al-Aidi. Atau kalau tanpa alif lam ya tadi, ya-nya dihilangkan, diganti dengan tanwin Aidin. Ini ya. Baik. Sabian yang ketujuh, Ma'biddu fauqa. Apa lawan dari fauqa? Fauqa di atas. Lawannya apa? Tahta. Ya, tahta di bawah. Ya, tahta itu di bawah. Ini. Baik.